فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah Masjid Al-Amin Semampir Surabaya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, dan pada pertemuan kali ini kita sudah berada di penghujung kitab. Kita akan membahas detik-detik menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan lalu sudah kita sampaikan, yaitu haji wada. Dan dalam haji wada itu sudah ada isyarat-isyarat bahwa sebentar lagi Rasulullah akan selesai menyampaikan misi kerasulan, sehingga dengan selesainya itu otomatis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pergi meninggalkan para sahabat. Walamma takamalatid da'wa wa saytara al-islamu 'alal mawqif akhadat tala'i'ut tawji' lil hayati wal ahya. Ketika dakwah sudah sempurna, bahkan sudah turun ayat yang terakhir dalam haji wada, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, ratusan ribu manusia berada di Arafah, tempat wukuf, Allah turunkan ayat yang terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, Islam sudah sempurna, sehingga tidak ada satu hal yang mengantarkan ke surga kecuali sudah dijelaskan Nabi. Dan tidaklah suatu hal yang menjerumuskan anak Adam ke neraka kecuali sudah diperingatkan Nabi. Selesai, enggak ada yang ketinggalan. Maka pada tahun 10 Hijriah, ya, Ramadan 10 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 20 hari. Itu Ramadan terakhirnya Rasulullah. Ramadan terakhirnya Rasulullah adalah Ramadan tahun 10 Hijriah. Rasulullah iktikafnya 20 hari. Biasanya beliau iktikafnya cuman 10 hari. Tapi di tahun 10 ini, beberapa bulan menjelang wafat itu, tahun ke-10 Masihan, itu Ramadannya Rasulullah iktikaf 20 hari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril untuk memurajaah Al-Qur'an, ya. Dua kali. Dan sebelumnya pada haji wada Rasulullah juga mengatakan inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadza bihadzal mauqif abada. Ketika haji wada kemarin Rasulullah juga sudah mengatakan, sesungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak akan berjumpa dengan kalian setelah tahun ini di tempat ini selama-lamanya. Artinya ini wukuf terakhir gitu, enggak akan ketemu lagi sama kalian. Termasuk ketika lempar jumrah. Diriwayatkan ketika Rasulullah lempar jumrah, Rasulullah juga mengatakan khudu anni manasikakum. Ambillah dariku tata cara haji. Fala'alli la'ahuj ba'da ami hadha. Bisa jadi aku tidak akan berhaji lagi setelah tahun ini. Ini kan menunjukkan isyarat-isyarat bahwa Rasulullah akan pergi. Wa fi awal safar, dan ketika di awal-awal bulan safar, bulan safar tahun 11, sudah bukan kan Ramadan, ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, selesai. Tahun 10 selesai. Sekarang tahun berapa? Tahun 11. Lah pada bulan Safar, ya pada bulan Safar awal-awal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Uhud. Tujuannya untuk apa? Beliau mendoakan para syuhada dalam perang Uhud. Di sana ada para sahabat-sahabat yang dikubur di sana. Hamzah, Mus'ab bin Umair, pendekar-pendekarnya sahabat kurang lebih berapa orang? 70 orang. Betul? Diziarahi sama Nabi, didoakan. Jadi seakan-akan Rasulullah itu pamitan kepada orang hidup dan yang sudah wafat. Kemudian Rasulullah naik mimbar dan Rasulullah mengatakan, "Inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum wa inni wallahi la andur ila haudhi al-an." Sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan aku akan menjadi saksi atas kalian, dan sesungguhnya aku sekarang ini wallahi seakan-akan aku melihat telagaku. Rasulullah ditampakkan telaganya. Dan aku akan tunggu kalian di mana? Di telaga. Semoga kita bertemu Rasulullah di telaga beliau. Wa inni utitu mafatiha khazainil ardh, dan aku telah diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya yang aku takutkan kepada kalian demi Allah bukanlah kalian menyekutukan Allah setelahku. Tetapi yang aku takutkan menimpa kalian adalah antanafasu. Kalian berlomba-lomba dalam mencari dunia. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini sudah isyarat-isyarat itu. Kemudian kapan mulai sakit? Nah, ini. Rasulullah mulai sakit di akhir-akhir bulan Safar. Ya. Fil yaum ats-tsamin aw at-tasi' wal isrin, 28 Safar atau 29 Safar akhir-akhir itu Rasulullah sudah mulai sakit. Tahun berapa ini? Tahun 11. Dan pada waktu hari Senin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Senin akhir-akhir Safar, akhir-akhir bulan Safar, Rasulullah berziarah ke Rasulullah mengiringi jenazahnya seorang sahabat Ansor. Ya, di sini disebutkan, oh tidak disebutkan sahabat Ansor, pokoknya sahabat begitu aja. Ada seorang jenazah dari sahabat yang diiringi Nabi ke makam Baqi'. Tahu makam Baqi' ya? Sebelah kirinya Masjid An-Nabawi. Walamma raja'a, ketika pulang dari mengantarkan jenazah itu, di tengah jalan menuju pulang itu Rasulullah sakit kepala, pusing. Dan badan beliau panas. Dan demamnya Rasulullah itu dua kalinya demam kita. Betul lah? Pernah dengar hadisnya? Lebih panas daripada panasnya kita. Sampai-sampai Rasulullah mengikatkan apa? Kain di kepala beliau. Saking panasnya itu. Kemudian waqad shalla an-nabiyyu bin-nasi wa huwa marid. Ya, Rasulullah SAW mengimami manusia padahal beliau sakit. Jadi ngimami sambil sakit itu selama 11 hari. Selama berapa hari? 11 hari. Dan keseluruhan sakitnya Rasulullah itu ada 13 hari. Atau 14 hari. Al-usbu' al-akhir, 7 hari menjelang wafatnya beliau. Sepekan menjelang wafat. Wasaqula bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-marad, faja'ala yas'alu azwajahu aina ana ghadan, aina ana ghadan. Satu pekan menjelang wafatnya Rasulullah, berarti ya kurang lebih hari Selasa. Betul ya? Betul apa enggak? Hari Selasa kurang lebih. Rasulullah wafat hari apa? Rasulullah wafat hari Senin. Berarti hari kurang lebih hari Senin atau hari Selasa. Sepekan pokoknya. Itu semakin parah sakitnya Rasulullah. Semakin berat sakitnya Rasulullah. Terus Rasulullah bertanya kepada istri-istrinya, "Aina ana ghadan? Aina ana ghadan? Besok aku di mana? Besok aku di mana? Besok gilirannya siapa?" Fa fahimna muradahu, maka istri-istrinya Nabi paham maksudnya Rasulullah. Maka para istrinya Nabi bermusyawarah, sudah kita serahkan ke Rasulullah aja, dia senangnya di mana. Paham maksudnya ya? Seakan-akan Rasul itu berharap kapan waktunya siapa? Aisyah. Fantaqala ila baiti Aisyah, akhirnya Rasulullah sudah, kata istrinya, karena kalau sakit kan pindah-pindah kan sakit juga nanti. Akhirnya rembukan, sudahlah di rumah terserah Rasulullah kan pun dimawan gitu. Akhirnya ke rumah Aisyah. Rasulullah di antara Fadl dan Abbas. Ya, Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Yang bopong Rasulullah, bopong ya. Kanan kiri itu lah. Rasulullah berjalan bersama dua orang ini. Fadl bin Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas, dan Ali bin Abi Thalib. Asiban ra'sahu, sambil kepalanya Rasul dililiti apa? Kain. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di sepekan terakhir itu ada di rumahnya Aisyah. Wa kanat Aisyatu taqra'u bil mu'awwidzat wal ad'iyah allati hafizatha min Rasulillah. Selama di rumahnya Aisyah itu, di Rasulullah ketika di rumahnya Aisyah, Aisyah itu membaca mu'awwidzat. Ya, ta'awudzat ya, kayak qulul falaq, qulul nas, a'udzu bikalimatillahit tamm, itu termasuk mu'awwidzat, dibaca-bacakan. Karena ketika Rasulullah masih sehat, Aisyah itu diajari oleh siapa? Rasul. Maka ketika Rasul sakit, Aisyah yang melakukan itu. Fakanat tanfuthu ala nafsihi. Aisyah meniup ya, terus tangannya Rasulullah di taruh di diusap-usapkan. Ya kayak kita itu loh kalau mau apa namanya? Nah, tapi ini Aisyah menggitukan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap pakai tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja al-barakah. Qabla al-wafa bi khamsati ayyam. Rasulullah wafat, menjelang wafat 5 hari. Yaumul Arbi'a, yaitu pada hari Rabu. Menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin parah dan semakin panas, dan Rasulullah melarang kita mencela penyakit panas. Penyakit demam itu enggak boleh dicela. Ada seorang wanita menggigil, maka didatangi Nabi, "Kenapa engkau seperti itu?" "Al-humma la rahimahullah. Saya kena humma ya Rasulullah, semoga Allah tidak merahmati penyakit demam ini." Maka Rasulullah malah, "La takul hakadha, jangan ngomong gitu. La takuli hakadha, jangan ngomong kayak gitu." Karena penyakit demam itu dikirim oleh Allah untuk menghapuskan dosanya anak Adam. Jadi enggak boleh kita mencela penyakit apa? Panas dingin demam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat merasa berat, perih ya, sampai beliau pingsan saking panasnya dan saking apa? Sakitnya. Kemudian Rasulullah berkata, setelah siuman Rasulullah mengatakan, "Hariku alayya sab'aki rabin min abarin satta." Tolong tuangkan untukku 7 wadah air dari sumur-sumur yang berbeda-beda. Ya, betul gitu ya? Yang bawa terjemahan. Nah, 7 wadah air yang diambil dari apa? Sumur yang berbeda-beda. Setelah itu Rasulullah keluar dan ingin berwasiat kepada para sahabat. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didudukkan oleh keluarganya, terus disirami ya, sudah selesai, baru hasbukum hasbukum, sudah selesai. Jadi gini, Rasulullah kan sakit parah sampai pingsan gitu kan. Ketika beliau sudah siuman, Rasulullah minta diambilkan apa tadi? Air. Rasulullah duduk dimandikan sama keluarganya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Hasbukum," sudah cukup. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa agak mendingan, agak enteng gitu badannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid sambil berselimut dan mengikat kepalanya dengan kain. Kemudian Rasulullah naik mimbar. Dan ini adalah naik mimbar terakhirnya Rasulullah. Hari keberapa itu? Hari berapa menjelang wafat tadi? 5 hari menjelang wafat. Rasulullah naik mimbar. Wa kana akhiru majlisin jalasau. Dan ini adalah majlis terakhirnya Rasulullah bersama para sahabat di mimbar itu, Rasulullah memuji Allah, menyanjung Allah, kemudian berpidato, ya ayyuhan nas ilayya, wahai manusia kemarilah. Langsung para sahabat bergegas, langsung merapat semuanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid tempat beribadah. Dalam riwayat yang lain, qatalallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu quburu anbiya'ihim masajida. Semoga Allah memerangi orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai apa? Masjid tempat penyembahan, tempat beribadah. La tattakhidhu qabri wazanan yu'bad. Janganlah kalian menjadikan kuburanku berhala yang disembah. Ya. Seakan-akan Rasulullah itu sebentar lagi aku wafat. Dan kalau aku wafat, jangan sampai kalian menjadikan kuburanku sebagai apa? Masjid tempat penyembahan, tempat ibadah, dan jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Sudah diperingatkan Nabi. Itu hari keberapa itu? Hari ke-5. Dan memang benar itu, orang Yahudi dan Nasrani zaman dulu itu menjadikan kuburan para nabi sebagai apa? Sebagai masjid, maksudnya tempat beribadah. Di tempat-tempat kuno itu, peninggalan sejarah, kalau ada gerejanya, insya Allah di situ ada makamnya. Jadi kalau ada masjid, kok ada makamnya? Itu sebenarnya itu tradisi apa? Orang-orang Nasrani dan Yahudi. Masih ingat enggak kisahnya Ummu Salamah cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah, dulu ketika kami hijrah ke Habasyah, kami melihat di gereja-gereja mereka itu ada apa? Gambar-gambar patung-patung gitu. Masih ingat? Kata Rasulullah, mereka itu adalah kaum yang kalau ada orang soleh mati di antara mereka, paham? Maka mereka membuat patung-patung dan gambar-gambar ditaruh di mana? Di tempat ibadah mereka. Makanya kalau antum lihat gereja-gereja itu kan nama orang. Gereja apa? Paham? Nah, sebagiannya itu di situ ada apa? Ada kuburan dari rahib yang dulu di situ. Paham maksudnya? Biarawan atau rohaniawan yang di situ. Itu tradisi dan sudah diomongkan Nabi. Jangan kalian meniru mereka. Semoga Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Masih ingat ceritanya Ashabul Kahfi kan? Dibangun juga itu kan? Di kuburnya dibangun apa? Masjid. Itu tradisi mereka sebelum Islam. Nah, kita enggak boleh niru. Kita enggak boleh apa? Enggak boleh niru. Di Palestina ada gereja makam suci. Ya, saya lihat itu pada waktu saya ke sana, semua orang Nasrani dari semua sekte ada tempatnya di situ. Ini Nasrani ini, Kristen ini, kasih ruangan, ada tulisannya. Terus saya melihat orang-orang hitam itu, orang-orang Afrika maksud saya, orang Afrika itu datang masuk gereja dan mereka sujud semuanya di tempat itu. Dianggap itu dulu tempat di mana Yesus ada di situ sebelum diangkat naik menurut mereka. Kalau menurut Islam, Nabi Isa belum wafat, betul ya? Nabi Isa belum wafat dan nanti akan kembali lagi. Kemudian ikhwat al-iman selanjutnya. Jadi Rasulullah ini pada 5 hari menjelang wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat, mengingatkan ya bahwa laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai apa? Tempat ibadah. Dan Rasulullah juga sudah berstatement, la tattakhidhu qabri wasanan yu'bad. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini kan menunjukkan isyarat kuat, betul ya? Bahwa Rasulullah seakan-akan berwasiat sebelum pergi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ke sahabat, barang siapa dulu yang pernah saya cambuk padahal dia enggak bersalah, maka cambuklah punggungku. Barang siapa yang dulu saya celah padahal dia tidak bersalah, maka celahlah aku. Kisos. Paham? Jangan sampai punya sangkutan hak anak Adam. Itu dalil bahwa Rasul itu benci ketidakadilan. Itu dalil bahwa Rasul benci kedoliman. Makanya siapa yang dulu yang pernah saya dolimi, balaslah. Itu hari keberapa itu? hari kelima. Kemudian ada seorang laki-laki ngomong, ya Rasulullah, panjenengan punya utang saya 3 dirham ya Rasulullah. Ada seorang yang ngomong itu, innali indaka 3 dirham, dulu engkau pernah hutang kepada aku 3 dirham. Maka Rasulullah berkata kepada Fadl, ya Fadl a'ti, ya Fadl, Fadl bin Abbas, saudaranya siapa? Abdullah bin Abbas, berikan kepadanya. Setelah itu Rasulullah berwasiat khusus tentang orang-orang Ansor. Ini saking hebatnya orang Ansor, keutamaan orang Ansor. Sampai 5 hari menjelang wafat, Rasulullah berbicara khusus kepada manusia tentang hak saudara Ansor. Rasulullah mengatakan, usikum bil Ansor, saya wasiatkan kepada kalian berbuat baiklah kepada orang-orang Ansor. Fa innahum kirsi wa aibati, sesungguhnya mereka adalah kelompokku dan para penolongku. Wa qad qadha alladhi alaihim wa bakiya alladhi lahum, mereka sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Mereka berkorban untukku, untuk perjuanganku. Yang tersisa adalah hak-hak mereka yang harus ditunaikan. Paham maksudnya? Mereka sudah apa? Sudah membantu Nabi, enggak dapat apa-apa. Masih ingat kemarin perang Hunain itu? Ketika orang Quraisy dapat 100 unta, orang Ansor tidak dapat apa-apa. Masih ingat kisahnya kan? Makanya Rasulullah mengingatkan sahabat yang lain, hati-hati. Perlakukanlah orang Ansor dengan baik. Faqbalu min muhsinihim, terimalah kebaikan-kebaikan mereka. Wa tajawazu an musiihim, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka. Jangan nyakiti orang Ansor. Kalau ada benernya, terima. Kalau ada kekurangannya, sudah, ente maafkan. Gitu loh maksudnya. Ya, ente maafkan, jangan kalau ungkit-ungkit lagi kesalahannya orang Ansor. Ya, itu menunjukkan sayangnya Rasul kepada orang Ansor. Innan nasa yakthurun, sesungguhnya manusia semakin banyak. Wa taqilul Ansor, dan orang-orang Ansor semakin sedikit. Paham? Hatta yakunu kal milh fit ta'am, kedudukan orang Ansor ini di antara seluruh manusia ini ibarat kedudukan garam dalam makanan. Bisa dipahami? Apa namanya? Sedikit di antara makanan itu. Ada makanan nih supaya asin, apakah garamnya dibanyakin apa sedikit aja? Sedikit aja tuh, dibandingkan dengan makanan banyak mana? Makanan masakan dengan apa garam lebih banyak apa? Makalah kedudukan orang Ansor di tengah kalian ini seperti milih garam di masakan, sedikit sekali, tinggal tersisa sedikit, maka perlakukan mereka dengan baik. Itu menunjukkan wasiat khusus. Kemudian Rasulullah berkata di depan para sahabat, inna abdan khayyarahullah baina an yutiyahu min zahrati dunya ma syaa wa baina ma indahu fakhtara ma indahu. Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya ada seorang hamba diberi 2 pilihan oleh Allah, antara kehidupan dunia yang mewah ataukah apa yang ada di sisinya, di sisi Allah. Akan tetapi hamba tersebut lebih memilih apa yang ada di sisi Allah daripada kehidupan dunia. Maka sabaka Abu Bakar, maka Abu Bakar menangis melihat Rasulullah berkata seperti itu. Abu Bakar menangis. Ada seorang hamba diberi 2 pilihan oleh Allah, dunia atau apa yang ada di sisi Allah, tapi hamba itu lebih memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar nangis. Maka Abu Sa'id mengatakan, perhatikanlah ya ayun nas, undur. Orang-orang mengatakan, unduru ila hadza syai', hei kalian lihatlah orang ini. Yukhbiru Rasulullah an abdin khayyarahullah, Rasulullah mengabarkan bahwa ada seorang hamba diberi 2 pilihan, antara kehidupan dunia yang mewah ataukah apa yang ada di sisi Allah, tapi hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Cuma itu doang. Tapi kenapa orang ini menangis? Maka orang-orang bertanya-tanya, ada apa Abu Bakar kamu menangis? Maka Abu Bakar mengatakan, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mukhayyar. Tahukah kalian, hamba yang diberi 2 pilihan oleh Allah itu adalah Rasulullah. Kan ada hadis, tidaklah Rasul dan para nabi dicabut nyawanya kecuali diberi pilihan oleh Allah. Terus apa? Dunia apa akhirat. Maka Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya yang dimaksud Nabi, hamba yang diberi 2 pilihan adalah dirinya sendiri, dan Rasulullah SAW memilih apa yang di sisi Allah. Artinya sebentar lagi Rasulullah wafat. Baru para sahabat paham dan para sahabat ikut nangis. Wa kana Abu Bakar a'lamuna, dan Abu Bakar adalah orang yang paling berilmu di antara kami. Mengetahui apa yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, ini masih hari keberapa ini? Hari kelima menjelang wafat. Betul? Inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa mali Abu Bakar. Sesungguhnya di antara orang yang paling banyak jasanya kepada aku dan persahabatannya denganku adalah Abu Bakar. Orang yang paling berjasa dalam persahabatannya denganku adalah Abu Bakar. Walau kuntum muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhattu Abu Bakar khalila. Seandainya aku harus menjadikan seseorang sebagai kekasih selain Tuhanku, niscaya aku jadikan Abu Bakar khalilan. Khalilan itu di atas hub, di atas hub, di atas mahbub. Cinta bahasa Arabnya kan apa? Ya dari kata lahab. Hub, mahabbah. Khalil itu di atas. Khalil tidak sekedar teman. Khalil teman yang sangat dicintai, dikasihi. Bisa dipahami ya? Seandainya aku mengambil seorang khalil, niscaya aku jadikan Abu Bakar khalil. Tapi aku gak boleh, karena aku sudah jadikan Allah sebagai apa? Khalil. Yang mendapat, nabi yang mendapatkan stand, apa? Mendapatkan predikat khalil cuma dua. Siapa? Hah? Ibrahim dan Rasulullah. Makanya jangan menyebut Rasulullah Habibullah. Ya Habibullah. Merendahkan nabi. Nabi itu bukan Habib. Khalil. Di atas Habib. Kalau kita mengambil Rasulullah Habibuna, enggak masalah kan? Kita kan? Tapi kalau Habibullah, enggak. Rasulullah bukan Habibullah. Khalilullah. Habib itu di bawah Khalil. Antum paham apa maksudnya? Khalil di atas. Rasulullah itu Khalilullah. Nah, tapi kalau kita Ar-Rasul Habibuna, enggak apa-apa kalau kita. Tapi kalau Allah, apa? Bukan Habibullah, tapi apa? Khalilullah. Karena kalau kita nyebut Habib, itu di bawah apa? Khalil. Sedangkan Rasulullah bukan Habib, tapi Khalilullah. Di atasnya lagi. Dan hanya dua yang dapat. Jadi, manusia. Dari manusia yang banyak itu, dipilih oleh Allah, orang-orang Islam. Dari orang-orang Islam itu dipilih oleh Allah, para wali. Para kekasihnya Allah. Di antara para wali itu diperas lagi menjadi para anbiya. Betul? Di antara para anbiya difilter lagi para nabi. Dari para nabi difilter lagi ulul azmi. Siapa ulul azmi? Rasulullah, Ibrahim, Nuh, Musa, Isa. Berapa? Lima. Itu ulul azmi. Dari ulul azmi lima ini dikecilkan lagi jadi dua. Al-Khalil Ibrahim sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari dua ini dijadikan kecil lagi jadi satu yang terakhir yang paling tinggi. Apa? Iya jenenge apa? Kok rasul kabeh, rasul 25 itu rasul kabeh. Kedudukannya namanya apa? Al-wasilah asy-syafa'ah. Itu yang enggak dimiliki nabi yang lain, hanya Nabi Muhammad kok yang punya. Itu makanya kita setelah azan kan disuruh jawab itu loh. Allahumma gimana doanya? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'ath maqaman mahmuda. Ini maqaman mahmud ini enggak ada yang punya kecuali Rasulullah. Tingkatan tertinggi. Masih ingat kan hadis nanti pada hari kiamat semua para nabi angkat tangan enggak ada yang bisa ngasih syafaat kecuali siapa? Rasulullah. Itu namanya syafaatul. Rasulullah tok yang punya. Itu yang paling tinggi. Seluruh nabi enggak ada yang bisa. Syafaat agung ini. Nabi punya syafaat-syafaat yang lain, tapi khusus syafaat agung ini hanya siapa? Hanya Rasul. Oke, kita lanjut ya. Jadi bisa disimpulkan, 5 hari menjelang wafat yang dilakukan Rasulullah adalah berwasiat. Satu, berwasiat laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Maksudnya, besok kalau aku mati, ojo sampai awakmu ndadekno kuburanku sebagai masjid, ojo sampai awakmu nyembah kuburanku. Itu loh maksudnya. Paham ya? Tunggal. Nomor kali, Rasulullah berwasiat tentang penghalalan. Jangan sampai ada orang yang didolimi. Siapa yang merasa saya dolimi dulu, mungkin punya sangkutan utang, atau sangkutan apa, ngomong. Betul ya? Yang nomor tiga apa tadi? Wasiat khusus tentang orang Ansar. Betul? Wasiat khusus tentang orang Ansar. Yang keempat, wasiat khusus tentang Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu pada 5 hari menjelang wafat. Sekarang selanjutnya 4 hari menjelang wafat. Hari Kamis, Yaumul Khamis, Rasulullah berkata, halummu aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Kemarilah, aku akan menulis sebuah wasiat untuk kalian supaya kalian tidak tersesat. Kemudian di situ banyak orang, termasuk ada Umar. Umar berkata, qad ghaliba alaihil wajh. Rasulullah dikalahkan dengan rasa sakitnya. Sudah, jangan dikasih apa? Kertas. Cukuplah kitabullah, yaitu apa? Al-Qur'an, sudah ada Al-Qur'an, ya. Hasbukum. Akhirnya Rasulullah, ada yang mengatakan, "Ayo kasih tulisan." Ada yang mengatakan, "Jangan." Akhirnya terjadi perselisihan di antara para sahabat. Kemudian ketika terjadi perselisihan itu dan mereka gaduh, Rasulullah mengatakan, "Kumu anni." Berdirilah kalian dari diriku, sudah. Menjauhlah kalian semuanya. Nah, seperti itu. Ini dijadikan celah bagi orang Syiah untuk mencela siapa? Umat. Dan orang Syiah mengatakan seandainya dibiarkan Rasulullah menulis wasiat, pasti wasiat itu adalah apa? Wasiat bahwa yang menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah siapa? Ali. Menurut Syiah. Padahal Ali sendiri punya wasiat, punya hadis meriwayatkan dari Rasulullah bahwa seandainya Rasulullah itu menulis wasiat, ada beberapa hal yang diperintahkan wasiat Rasul yang ada apa? Cincinnya. Itu tidak ada tentang nama apa? Tentang apa? Tentang wasiat masalah apa? Kekhalifahan. Tapi tentang masalah yang penting-penting itu. Masalah ini. Itu sudah dijelaskan sebenarnya di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sebelumnya. Jadi bukan satu yang baru begitu loh maksudnya. Paham maksudnya ya? Terus, pada 4 hari menjelang wafat ini, Rasulullah berwasiat 3 hal. Wasiat yang pertama, ikhrajul yahud wan nasara wal musyrikin min jaziratil arab. Rasulullah berwasiat agar seluruh orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik dikeluarkan dari jazirah Arab. Jadi di Arab itu ada Syubhul Jazirah. Syubhul Jazirah itu semenanjung. Semenanjung Arab. Semenanjung itu apa sih? Daratan yang menjorok ke laut. Mirip, kalau bahasa Arabnya Syubhul Jazirah, mirip pulau. Kalau pulau kan semuanya dikelilingi oleh laut. Kalau semenanjung itu masih ada satu sisi yang tidak laut. Maksudnya, antum coba lihat peta, semenanjung Arab itu kan daratannya menjorok ke laut. Makanya akan dikelilingi. Kalau dari barat, Laut Merah, dari selatan, Samudra Hindia atau Laut Arab, dari arah timur, yaitu Khalijul Arabi, Teluk Arab. Orang Iran nyebutnya Teluk Persia. Tinggal yang utara tok, yaitu Syam. Tapi sekelilingnya dikelilingi laut. Paham gak semenjak ngomong ini? Ya. Sampai lihat nanti kalau pulang peta, itu semenanjung. Jadi peta jazirah Arab itu dikelilingi air. Betul gak? Dari sisi barat, selatan, sama timur. Kecuali yang utara, Syam. Kan gitu kan ceritanya itu. Makanya disebut semenanjung. Atau Syibhul Jazirah dalam bahasa Arabnya. Justru mengeluarkan. Nah, kalau sekarang, jazirah itu mana? Ya, negara teluk itu Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, itu jazirah semuanya itu namanya. Nah, tapi kalau sudah Jordania sudah bukan. Jordania ikut apa? Syam. Nah, disuruh mengeluarkan semua dari situ. Ya, makanya di Saudi secara resmi ya enggak tahu kalau yang mereka punya enggak resmi. Secara resmi negara enggak ada satupun apa? Gereja di sana ada. Kecuali misalnya di kedutaan mereka punya tempat ibadah, itu urusan mereka ya kan. Tapi secara resmi enggak ada izin dibolehkan. Di mana? Di Saudi. Beda dengan negara-negara teluk yang lain. Negara teluk kan ya ada anehnya kadang-kadang. Uni Emirat Arab apa itu ada masih pura untuk orang-orang India itu masih ada. Tapi kalau di Saudi enggak ada. Oke. Kan itu wasiatnya Rasulullah menjelang wafat. Keluarkan semua orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Itu wasiat Rasulullah hari ketiga menjelang wafat. Empat hari menjelang wafat, betul ya? Itu wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua adalah wa usabi ijazatil wufud binafi makana yujizuhum. Rasulullah berwasiat jika ada delegasi yang datang diberi, dimuliakan, dikasih hadiah sebagaimana dulu yang dilakukan oleh Rasulullah kalau ada delegasi yang datang. Artinya menghormati apa? Tamu. Yang ketiga ini perawinya lupa. Bisa jadi wasiat untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebagian mengatakan yang ketiga ini adalah melanjutkan tentaranya Usama. Paham maksudnya? Dan Usama kan pada waktu itu kan Rasulullah menjelang wafat disiapkan Rasulullah memimpin pasukan besar melawan Romawi, betul ya? Atau sebagian yang mengatakan yang ketiga ini adalah as-salat wa ma malakat aymanukum, salat dan budak-budak kalian. Di antara wasiat terakhirnya Nabi itu memang as-salat. Ojo lalekno salat. Wa ma malakat aymanukum, dan ingatlah hak budak-budak kalian. Salat ini penting sampai wasiat terakhir Nabi. Sholat, wasiat terakhirnya Nabi sholat diantaranya. Dan peribadatan sholat ini berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah sholat lima waktu ini pensyariatannya itu tidak Allah turunkan ayat dari langit kepada Nabi, enggak. Nabi diangkat oleh Allah, dimi'rajkan ke langit. Paham? Berbeda dengan zakat, haji, puasa, betul? Turun ayat, bahkan gak pakai Jibril ini, betul apa enggak? Gak pakai Jibril ketika menerima titah sholat lima waktu itu langsung dari Allah ke Rasulullah di tempat yang paling tinggi. Paham? Dimi'rajkan. Itu menunjukkan dahsyatnya apa. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang memperingati Isra Mi'raj itu kalau mau merenungi ya, jangan klenik-kleniknya yang di sekedar itu yang anehnya, yang tambahan ini, tambahan itu riwayatnya, ya kan. Tapi yang paling penting dari itu adalah di antara hikmahnya adalah apa? Syariat sholat. Saking dahsyatnya sampai Allah yang mengangkat nabinya ke langit dikasih syariat khusus itu. Sampai enggak melalui apa? Tidak melalui Jibril lagi itu. Langsung dari Allah ke Rasulullah. Itu saking agungnya sholat. Makanya Rasulullah mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan sholat maka dia kafir. Ya, Rasulullah yang ngomong hati-hati makanya salat itu. Meskipun di sana masih ada perincian tapi intinya salat ini enggak boleh ditinggalkan. Antara malas apa mengingkari, terlepas dari itu semuanya, hadisnya Nabi jelas, ya kan? Al-hadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, yang membedakan kita dengan orang kafir itu salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Ibaratnya bangunan gonok cagake. Kira-kira bangunane iku roboh apa mboten? Statusnya sholat di dalam Islam seperti statusnya tiang dalam bangunan, kan gitu kan? Kalau ada masjid ini nggak pakai tiang, kira-kira ngadek nopo turu, roboh maksudnya. Terus, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin sakit. Wa ingdal isya, masih hari apa ini? Hari Kamis, 4 hari menjelang wafat. Semakin parah dan Rasulullah sudah mau ke masjid sudah berat. Selama ini kan masih terus yang imami Rasulullah dalam keadaan apa tadi? Sakit. Lah, hari Rebo ini akhir memang hari Kamis ya malam, berarti malam Jumat. Betul ya? Ini Rasulullah sholat Isya sudah parah. Ya, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-salan nas. Apakah orang-orang ini sudah sholat? Kata Isa, belum ya Rasulullah, semuanya lagi nunggu panjenengan ini. Maka Rasulullah berdiri, ya, tolong diambilkan apa? Air untuk wudu, ya, untuk mandi, Rasulullah mandi. Ya, setelah mandi, Rasulullah berdiri, jatuh Rasulullah, pingsan. Ditunggu sama sahabat, tidak ada yang sholat Isya pada waktu itu. Nunggu Rasulullah, pingsan Rasulullah. Falamma afaqa, ketika Rasulullah terbangun, sadar, siuman, Rasulullah bertanya lagi, as-shalan nasu, Apakah orang-orang sudah sholat? Belum ya Rasulullah, nunggu panjenengan. Maka Rasulullah berdiri lagi sampai mandi lagi, jatuh lagi, pingsan lagi. Berapa kali sampai itu? Di terjemahan berapa kali? 3 kali. Jatuh bang. Karena enggak bisa, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Arsil ila Abi Bakar an yusalli bin nas." Sudah, tolong panggilkan Abu Bakar As-Siddiq, perintahkan dia untuk imami sholat. Instruksi dari Rasulullah. Karena Rasulullah sudah jatuh bangun. Ya kan? bangun jatuh begini. Makanya akhirnya nunjuk siapa? Abu Bakar untuk mimpin sholat. Fasalla Abu Bakar tilkal ayyam, ya, pada waktu itu sampai Rasulullah wafat itu Abu Bakar ngimami 17 sholat. Mengimami 17 apa? Sholat. Berarti hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Betul apa enggak? Sahih malah. 5, 5, 5, betul? Ditambah tadi hari Kamisnya juga tadi. Kurang lebih lah ini pokoknya 17 hari. 17 sholat ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sholat semenjak sholat isya pada hari Kamis, ya, sampai sholat subuh hari Senin wafatnya Rasulullah. Wafatnya Rasulullah kan waktu duha kurang lebih, betul ya? Jadi semenjak hari Kamis itu, betul? Semenjak hari Kamis sholat isya sampai sholat subuh hari Senin, karena wafatnya Rasulullah hari apa? Senin, sama dengan lahirnya Rasulullah hari Senin. Kemudian di sini disebutkan wa khamsa asra shala fi ma bainaha. Gitu ya, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian Aisyah datang ke Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah," ya. Sampai 3 kali atau 4 kali bolak-balik ngasih tahu Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong jangan Abu Bakar yang imami salat. Jangan bapakku ya Rasulullah yang imami salat itu." Karena orang itu kalau diimami Abu Bakar, orang-orang akan pesimis. Kayak Rasulullah wafat iki. Soalnya Abu Bakar nek salat mesti nangis. Lah maksudnya Abu Bakar itu kalau salat mesti nangis. Jadi membawa orang-orang aduh gitu loh. Merasa kayak enggak ada harapan Rasulullah akan apa? Wafat. Kayak enggak akan sembuh, akan wafat. Apalagi kalau Abu Bakar itu kalau salat pasti nangis. Abu Bakar itu. Fa'aba Rasulullah faqal, maka Rasulullah enggak mau. Kata Aisyah, tolong ya Rasul ganti Umar apa Utsman bin Auf begitu. Jangan siapa? Jangan ayahku itu kalau sholat nangis nanti nih. Semakin membawa kesedihan, orang-orang akan pesimis dengan kesembuhanmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, karena bolak-balik Aisyah ngomong gitu sampai 4 kali bolak-balik. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Inna kunna la antunna sawahiba Yusuf." Kalian ini wanita-wanita kaya, wanita zamannya Nabi Yusuf dulu. Paham maksudnya? Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk imami salat, jangan yang lain. Tetap Abu Bakar. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ya, Rasulullah enggak ingin mencari celah ada pengganti dirinya selain Abu Bakar. Seakan-akan gitu. Paham enggak? Ya, Rasulullah pendapat yang rajih meskipun ada khilaf, tapi pendapat yang rajih Rasulullah tidak pernah nunjuk siapa penggantinya jadi khalifah. Enggak ada. Itu yang rajih. Tetapi Rasulullah memberi apa? Isyarat-isyarat. Di antaranya nyuruh imami. Kalau Rasulullah itu percaya kepada Abu Bakar dalam urusan ngimami sholat, urusan agama, apalagi dalam urusan apa? Duniawiyah. Urusan agama aja dipercayakan kepada siapa? Abu Bakar, apalagi urusan dunia. 3 hari menjelang wafat. 3 hari menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala la yamutu ahadun minkum illa wa yuhsinudun billah." Janganlah seseorang di antara kalian mati kecuali dia harus khusnudun kepada Allah. Itu hari keberapa? 2 menjelang wafat. 2 hari menjelang wafat sekarang. Tadi 3 hari. 1 hari menjelang wafat atau 2 hari menjelang wafat. Hari Sabtu atau hari Ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan agak enteng dirinya. Agak mending, agak enak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan 2 orang. Siapa 2 orang tadi? Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Bakar sedang imami sholat. Falamma ra'ahu Abu Bakar dhahaba liyata'akhkhar. Ketika Abu Bakar melihat Rasulullah keluar, maka Abu Bakar mundur. Mundur supaya Rasulullah apa? Maju. Tapi Rasulullah ngasih kode. Alla yata'akhkhar, agar Abu Bakar tidak mundur. Berarti tetap kan gitu kan? Paham enggak? Tetap jadi imam. Faqala ajlisani ila janbihi. Jadi enggak boleh mundur, masuk saf enggak boleh. Tapi Rasulullah berkata kepada 2 orang itu, Fadl bin Abbas dan siapa? Ali bin Abi Thalib, dudukkan aku di sampingnya Abu Bakar. Paham enggak? Fa'ajlasahu ila yasari Abu Bakar. Maka Rasulullah didudukkan oleh dua orang itu di sebelah kirinya Abu Bakar. Tadi yang imam siapa? Ayo siapa ya? Berarti ini belum sholat kan? Belum sholat ini berarti masih baris gitu ya kan? Ya, Rasulullah Abu Bakar ketika lu ada Rasulullah, Abu Bakar mundur kan gitu kan? Tapi kata Rasulullah ngasih isyarat, artinya sudah jangan mundur, situ aja. Tetapi Rasulullah didudukkan oleh dua orang ini, aku bawa ke sana kan gitu kan? Didudukkan di sebelah kirinya Abu Bakar. Kalau saya ini Abu Bakar, berarti di kirinya Rasulullah di sini. Betul apa enggak? Berarti siapa yang imami? Ayo siapa? Ya Rasulullah lah. Ya Rasulullah. Fakana Abu Bakar yaktadi bisolati Rasulullah. Ya Rasulullah itu mengikuti, Abu Bakar mengikuti solatnya Rasul. Terus Abu Bakar yusambi innas takbir. Mengeraskan suara. Mikrofonnya Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kayak sekarang itu loh. Paham maksudnya? Karena Rasulullah kan orang sakit kan gak bisa keras. Paham maksudnya? Nah seperti itu. Itu dua hari menjelang wafat atau satu hari menjelang wafat. Qabla yaum, sehari menjelang wafat sekarang. Berarti hari Ahad. Rasulullah SAW membebaskan budak-budaknya. Dibebaskan semua. Karena para nabi itu tidak meninggalkan apa? Warisan. Mataroknahu sodakoh. Ya, maka budak-budaknya dibebaskan. Kemudian Rasulullah SAW bersodakoh dengan 6 atau 7 dinar. 7 dinar. 1 dinarnya 4,25 gram emas murni. Berarti 4,25 gram emas murni kali 7 berapa? Berapa gram maksud saya? 4,25 kali 7. 30-an gram emas murni. Betul ya? Tinggal konversi aja sekarang 1 gramnya berapa? Sekarang juta, sekarang turun ya. Kemarin kan sempat 1 juta ya. Sekarang 900-an lebih. Isi itu kan dewe lah ikut saya. Intinya segituan. Ya, berapa dinar tadi? 6 atau 7 dinar. Ya, Rasul membebaskan budak-budaknya. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah dengan 6 atau 7 dinar. Kemudian Rasulullah memberikan senjata-senjatanya kepada orang-orang. Pedangnya Rasulullah. Apanya lagi baju besinya Rasul dikasihkan orang-orang. Wa fil lail. Ya, jadi itu ya. Intinya menjelang wafat Rasulullah bagi-bagi. Budaknya diperdekakan, sedekah dengan emas, kemudian ngasihkan senjatanya ke orang-orang. Hari terakhir, hari wafatnya sekarang. Akhir yaumin minal haya. Rawa Anas bin Malik annal muslimina baina hum fi salatil fajri min yaumil itsnain wa Abu Bakar yusalli bihim. Pada hari Senin salat subuh pagi-pagi Abu Bakar ngimami salat. Kemudian para sahabat dikagetkan karena Rasulullah membuka tirai rumahnya. Rumahnya Rasulullah dekat enggak sama Masjid Nabawi? Nempel Masjid Nabawi ya kan? Rasulullah membuka tirainya. Ya, kemudian summa tabassama yadhhak. Yang imami siapa tadi? Abu Bakar, para sahabat sholat. Kemudian Rasulullah membuka tirai, Rasulullah tersenyum, ketawa. Seakan-akan ridho, mereka ini dibimbing siapa? Abu Bakar. Tersenyum, Rasulullah tertawa. Kemudian, maka Abu Bakar mundur, ingin masuk shof. Karena Abu Bakar mengira Rasulullah mau keluar dan ikut sholat. Paham? Ternyata, yuridu an yahruja ila dhanna anna Rasulullah yuridu an yahruja ila salat. Abu Bakar mengira Rasulullah keluar untuk ikut salat. Faqala Anas fahammal muslimuna an yaftatinu fi salati farohan bi Rasulillah. Sampai para sahabat itu terfitnah dengan Rasulullah ini. Terfitnah artinya hampir mereka ini salatnya enggak konsentrasi karena saking senangnya Rasulullah buka itu. Paham maksudnya ya? Saking senangnya Rasulullah itu buka dan tahu Rasulullah sehat itu loh. Para sahabat senang sampai terfitnah dalam sholatnya, tergoda dalam sholatnya. Kemudian fa asyara ilaihim biyadi Rasulillah an atimmu salatakum. Terus Rasulullah kasih isyarat, selesaikan salat kalian. Rasulullah enggak ikut salat. Beda dengan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi kan Rasulullah ditaruh di sebelah kirinya. Kalau ini enggak, ini selanjutkan salat kalian. Kemudian Rasulullah masuk ke kamar dan menutup tirai. Itu adalah pertemuan terakhir, sudah enggak ada lagi setelah itu. Karena setelah itu sudah waktu duha agak meninggi, itu Rasulullah wafat. Tsumma lam ya'ti 'ala Rasulillah waqtu salatin ukhra. Tidak ada salat lagi di masa Nabi, di umurnya Nabi, karena salat subuh adalah masa yang terakhir. Salat yang terakhir yang dilihat Nabi, salat apa? Subuh hari Senin. Betul ya? Ketika waktu duha semakin naik, Fatimah datang, terus Nabi memanggil Fatimah, dibisiki sama Rasulullah. Setelah dibisiki sama Rasulullah, nangis Fatimah ini. Terus setelah nangis, dibisiki lagi sama Rasulullah yang kedua, terus tersenyum. Paham? Aisyah bertanya kepada Fatimah, "Ya Fatimah, apa iki? Awakmu dibisiki sing pertama, kamu sedih nangis. Dibisikin yang kedua kamu tertawa tersenyum. Ada apa ini?" Kata Fatimah, "Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisiki aku dan Rasulullah mengabarkan bahwa dia akan wafat. Sebentar lagi dia akan wafat. Maka aku nangis sedih. Kemudian Rasulullah SAW membisik aku yang kedua. Dan dia mengabarkan bahwa aku adalah keluarganya yang pertama kali menyusulnya. Paham? Maka aku tersenyum. Kemudian setelah itu, fabasyara Nabi Fatimah fi anna sayyidan nisa'il alamin. Rasulullah memberi kabar gembira kepada Fatimah bahwa dia termasuk penghulunya para wanita semesta alam. Warat Fatimah ma bi Rasulillah minal karab asyadid. Maka Fatimah ini melihat Rasulullah sangat dilanda sakit yang luar biasa. Sampai-sampai Fatimah mengatakan, alangkah menderitanya engkau wahai ayahanda. Karena Rasulullah itu sakitnya double daripada kita. Demamnya itu double dua kali. Maka Rasulullah mengatakan, laisa ala abika karab ba'dal yaum. Setelah hari ini tidak ada penderitaan lagi bagi ayahmu wahai Fatimah. Setelah lagi wafat. Rasulullah manggil Hasan, manggil Husain. Dicium kedua-duanya. Terus Rasulullah berwasiat untuk berlaku baik kepada dua orang ini. Kemudian Rasulullah memanggil istri-istrinya. Aisyah, Zainab, semua yang dipanggili semuanya. Terus dinasihati sama Rasulullah. Setelah itu semakin sakit Rasulullah ini. Semakin sakit luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya aku masih menjumpai perinya, sakitnya makanan yang diracun oleh orang Yahudi dulu yang aku makan ketika perang Khaybar. Seakan-akan urat apa? Uratku ini terputus karena racun itu. Jadi Rasulullah kan pernah diracun, masih ingat enggak kisah? Waktu selesai perang Khaybar, ada seorang wanita ngasih sampil atau ngasih apa? Kaki kambing karena kesukaan Nabi itu kan ya. Dikasih, dimakan Rasulullah, Rasulullah dapat wahyu, dilepeh, enggak sampai lah. Tapi ada sahabat satunya ketelan mati. Masih ingat kisah itu? Itu Rasulullah masih kena ternyata itu. Ada atarnya, ada pengaruhnya. Sampai menjelang wafat Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, aku masih merasakan pedihnya racun yang dulu diselipkan di daging itu. Apa hikmahnya Rasulullah wafat? Di situ ada pengaruh racun. Apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah karena Allah ingin menjadikan Rasulullah termasuk orang yang syuhada. Mati syahid. Nanti racun. Paham maksudnya? Kemudian setelah itu, ini berarti hari keberapa ini? Hari terakhir kan? Ini bukan hari lagi, detik-detik menjelang wafat. Paham ya? Bukan hari lagi ini, tapi apa? Detik-detik menjelang wafat. Rasulullah SAW menutup wajahnya dengan kain. Kalau sudah agak sesak, Rasulullah buka. Setelah itu Rasulullah ngomong, ini yang terakhir ini. Rasulullah ngomong, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Laknat Allah bagi Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat beribadah. Ini sama dengan wasiat 5 hari menjelang wafat. Kalau enggak penting enggak mungkin diulangi. Betul? Dan ini tentang tauhid, betul? Tentang tauhid, jangan sampai kuburan disembah. Ini wasiat yang diulangi Nabi 5 hari menjelang wafat dan detik-detik menjelang wafat. Ini bukan hari lagi, detik-detik. Mau ini hari Senin kok. La yabqiyanna dinani bi ardil Arab, jangan ada dua agama di tanah Arab. Satu tok apa? Islam. Makanya disuruh mengeluarkan orang-orang apa? Yahudi Nasrani dari Jazirah Arab. Kemudian Rasulullah mengatakan, as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, salat, salat. Jangan sampai kalian meninggalkan salat. Ini pembeda antara kalian dengan orang kafir. As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum, dan hati-hatilah dengan hak para apa? Para budak. Al-ihtisar sakaratul maut. Wa kanat taqul inna min ni'amillahi alayya. Aisyah berkata, di antara nikmat Allah yang paling agung yang diberikan kepadaku, di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadaku adalah Allah menjadikan Rasulullah wafat di rumahku, di giliranku, dan berada di dekapanku. Rasulullah di dekap, ada di dadanya Aisyah. Rasulullah wafat ada di dada, antara leher dan dadanya Aisyah. Dan Allah memilih rumahnya Aisyah sebagai kuburannya Nabi. Rasulullah mengatakan tidaklah seorang Nabi dicabut nyawanya oleh Allah kecuali dia harus dikubur di tempat wafatnya. Dan Allah memilih tempatnya Aisyah. Wallahi, ini kemuliaan luar biasa. Sampai hari kiamat orang tahu yang dimakamkan Rasulullah itu kamarnya Aisyah. Bukan kamarnya istri-istri Nabi yang lain. Paham? Makanya Aisyah mengatakan, di antara nikmat Allah yang diberikan kepadaku, Rasulullah wafat di rumahku. Rasulullah wafat ya di hari giliranku. Dan Rasulullah wafat ada di antara dada dan leherku, artinya di pangkuanku, di dekapanku. Wa innallaha jama'a, wa annallaha jama'a baina riqi wa riqihi ingda mautihi. Dan menjelang wafat, ketika Rasulullah wafat, Rasulullah menggabungkan antara ludaku dengan ludah Rasulullah. Enggak ada istri Nabi yang lain seperti itu. Sebelum Rasulullah wafat, ludahnya Aisyah ketemu sama ludahnya Rasulullah. Bagaimana ceritanya? Pada waktu sakit keras Rasulullah, didekap sama Aisyah. Sayangi Rasulullah, Aisyah sayang sama Rasulullah. Luar biasa. Terus masuk Abdurrahman bin Abu Bakar. Siapa Abdurrahman bin Abu Bakar? Saudaranya Aisyah. Ipar apanya Rasulullah berarti? Iparnya Rasulullah. Abdurrahman masuk. Rasulullah sudah sakit parah, didekap sama Aisyah, di pangkuan Aisyah, di dadanya Aisyah. Rasulullah melihat Abu Bakar. Siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar. Abdurrahman bin Abu Bakar bawa siwak. Dilihatin siwaknya Abdurrahman bin Abu Bakar sama Rasul. Dan Aisyah tahu Rasulullah itu senang sama siwak. Maka Aisyah mengatakan, aturidu siwak ya Rasulullah. Apakah panjenengan ingin siwak ya Rasulullah? Rasulullah ngasih isyarat, iya, aku ingin siwak. Diambilkan sama sama siapa? Aisyah. Terus dipakai, kan keras kan? Siwa itu keras apa enggak? Ya, kayu kan? Akhirnya, ya Rasulullah, apakah aku lembutkan untukmu ya Rasulullah? Iya, dikasih isyarat ya. Maka digigit sama Aisyah. Dikunyah-kunyah sampai lembut, terus dikasihkan Rasulullah. Inilah maksud Aisyah bahwa ludaku bertemu dengan apa? Ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang. Dan memang kebiasaan Rasulullah itu Aisyah minum di mana ya itu dipakai minum sama Rasulullah. Tidak hanya gelasnya sama, bekasnya ngecapnya itu dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking sayangnya Rasulullah kepada siapa? Aisyah. Satu-satunya istri Rasulullah yang masih perawat. Rasulullah itu kalau berselimut sama wanita selain Aisyah tidak akan turun ayat. Tapi kalau sama Aisyah meskipun berselimut tetap turun ayat. Paham enggak maksudnya? Jadi wanita pilihan. As-Siddiqah binti Siddiq. Wanita Siddiqah anak dari lelaki yang Siddiq. Siapa Siddiq yang kedua ini? Abu Bakar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajala yadkhulu yadayhi fil ma. Rasulullah memasukkan airnya ke Rasulullah memasukkan kedua tangannya di air. Terus diusapkan wajahnya. Terus Rasulullah mengatakan la ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sebenarnya kematian itu memiliki sakarat, sakaratul maut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan lisannya. Rasulullah mengangkat tangannya, perhatikan, Rasulullah mengangkat jarinya dan Rasulullah pandangan matanya ke saqaf. Saqaf itu atap. Rasulullah mengangkat tangannya dan pandangannya ke arah atap. Kemudian bergerak lisannya. Maka Aisyah pengin dengarkan apa yang diucapkan Rasulullah. Didengarkan sama Aisyah. Ternyata ucapannya Rasulullah itu adalah ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was siddiqin was syuhada wassolihin. Itu loh kan ada ayatnya itu. Bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, para nabi, orang-orang siddiq, para suhada dan orang-orang soleh. Allahumma firli warhamni, ya Allah ampuni dosaku. Warhamni dan rahmatilah aku. Wa alhikni bir rafiqil a'la, susulkan aku dengan rafiqil a'la ya Allah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malat yaduhu wa lahiqa bir rafiqil a'la. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gelaplah dunia pada waktu itu. Sampai-sampai Anas bin Malik mengatakan, wallahi demi Allah, tidak pernah aku melihat kota Madinah bersinar terang kecuali di hari datangnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Dan aku tidak melihat Madinah gelap gulita kecuali hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Bakar tidak hadir di situ waktu itu. Maka Umar datang. Ketika orang mengatakan mata Rasulullah, Umar enggak percaya dan Umar mengatakan, "La, ma mata Rasulullah, Rasulullah tidak mati. Rasulullah tidak mati. Rasulullah pergi ke Tuhannya sebagaimana dulu Musa pergi ke Tuhannya." Dan nanti Rasulullah akan kembali dan akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan orang-orang yang tangan orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya mati. Rasulullah tidak mati. Rasulullah pergi ke Tuhannya sebagaimana dahulu Musa pergi ke Tuhannya. Nanti Musa dan Musa kembali. Begitu juga dengan Nabi kita pun akan kembali dan akan memotong tangan orang-orang yang mengatakan dirinya telah mati. Terbawa suasana. Ada sahabat yang bingung, gak jelas ngomong apa. Petenggengan kata orang Jawa, gak bisa ngomong dia. Datanglah Abu Bakar. Abu Bakar membuka jenazahnya Rasulullah. Dikecup keningnya dan Rasulullah mengatakan, Abu Bakar mengatakan, "Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah." Engkau selalu wangi, engkau selalu bagus, engkau selalu indah, baik ketika hidup maupun wafat ya Rasulullah. Setelah itu Rasulullah, setelah itu Abu Bakar keluar dan menenangkan Umar. Umar sudah stop. Umar ngomong terus di hadapan manusia, "Rasulullah enggak mati, Rasulullah enggak mati." Ditegur sama Bakar, "Ya Umar, diam. Diam, jangan ngomong terus." Karena saking paniknya, terus Umar. Akhirnya Abu Bakar meninggalkan Umar, sudah enggak bisa diomongi, ditinggalkan. Terus Abu Bakar berpidato di depan manusia. Ini lihat sikapnya Abu Bakar. Enggak ada yang bisa selain Abu Bakar. Maka Abu Bakar berpidato di depan manusia dan mengatakan, "Ya ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, faman kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut." Wahai manusia, barang siapa di antara kalian menyembah Muhammad, ketahuilah hari ini Muhammad telah mati. Tapi barang siapa menyembah Allah, sungguhnya Allah hidup, tidak pernah mati. Terus Abu Bakar membaca ayat. "Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala kibai falay yadurrallahu syai'a wa sayajzillahu syakirin." Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rusul. Tidaklah Muhammad kecuali seperti rasul-rasul yang terdahulu. Apakah kalau dia wafat atau gugur kalian murtad lagi? Wallah. Langsung kata Umar, setelah aku mendengarkan ayat itu dibacakan oleh Abu Bakar, baru saya sadar bahwa Rasul memang telah wafat. Maka aku melihat kakiku tidak sanggup menopang tubuhku, aku jatuh ke tanah menangis. Para sahabat baru sadar memang benar Rasul wafat. Seakan-akan ayat ini baru turun, saking dilupakan oleh Allah, dilupakan oleh manusia, saking dahsyatnya apa suasana, sampai lupa kalau ada ayat itu. Diingatkan sama Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian para sahabat baru sadar Rasulullah sudah wafat. Kemudian yang mempersiapkan jenazahnya Rasulullah, memandikan dan seterusnya, siapa? Ali bin Abi Thalib dan keluarganya Nabi, ya. Dan keluarganya Nabi. Famadha fi dzalika baqiyat yaumil itsnin hatta dakhala al-lail wa sahala an-nasu an jihazi Rasulullah hatta kana akhirul lail lailatul tsulasa, malam Selasa. Ma'asubuh, malam Selasa kurang lebih itu dikuburkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaumul tsulatsa ghassalu Rasulullah. Oh, enam. Pada hari Selasa, maaf, pada hari Selasa. Pada hari Selasa mereka memandikan Rasulullah. Ya, betul ya? Wa yaumul hari Selasa dimandikan Rasulullah, dimandikan para sahabat. Kemudian yang memandikan Rasulullah Abbas bin Abi bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, Fadl bin Abbas, Qusam ibn Abbas, wa Syukran Syukran apa mantan budaknya Rasulullah, dan Usama bin Zaid, wa Aus bin Khalid, fa kana al Abbas wal Fadl wa Kutham yuqabbilunahu. Ya Abbas, Fadl menciumi Rasulullah. Ya, dan seterusnya dimandikan. Lah pada waktu itu Abu Bakar sama Umar di mana? Abu Bakar sama Umar mendatangi orang Ansor. Karena pada waktu itu orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berkumpul ingin membaiat Sa'ad bin Ubadah menjadi apa? Khalifah. Langsung didatangi sama Abu Bakar, enggak bisa. Kekhalifahan itu harus dipegang oleh orang apa? Quraisy. Akhirnya sepakat mereka mengambil siapa? Abu Bakar untuk menjadi khalifah. Terus para sahabat bingung, ini Rasul dikubur di mana ini? Rasul dikubur di mana ini? Akhirnya Abu Bakar mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang Rasul itu diwafatkan Allah kecuali dia dikubur di tempat wafatnya. Akhirnya ranjangnya Rasulullah diangkat sama Abu Talha. Rumahnya siapa ini berarti? Rumahnya Aisyah. Terus digali, terus dikubur di situ. Orang-orang masuk ke kamarnya Aisyah nyolati gantian gitu. Wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok akan kita terangkan, ya, sebelum kita ganti kitab, besok kita terangkan Baitun Nabi, rumah tangga Nabi, siapa saja istri-istrinya. Akan kita gali siapa Khadijah, siapa Aisyah, siapa Zainab. Bisa dipahami? Kalau selesai nanti insyaallah kita ganti kitab. Fabi hudahu muqtadi. Dengan petunjuk-petunjuk mereka kita mengambil pelajaran, kita mengambil petunjuk. Karangannya Syekh Al-Khamis yang mengarang kitab Hikbah Minat Tarikh, tapi itu khusus cerita para nabi. Kan saya ceritakan dulu kan, ya kemarin dulu saya. Mudah-mudahan diterjemahkan kitab ini. Saya enggak tahu apakah sudah diterjemahkan belum, tapi kitabnya judulnya Fabi Hudahu Muqtadi. Dengan petunjuk-petunjuk mereka kita mengambil pelajaran, kita mengambil petunjuk. Maksudnya para anbiya. Ya, itu insyaallah nanti kita pakai. Ini sudah disiapkan belum saya itu kan tadi ya? Siapa yang jawab nanti dapat pertanyaan. Sabar dulu ya. Kurang lebih berapa menit? Ah, siapa yang mau jawab silakan angkat tangan. Dapat hadiah kitab ini. Pertanyaan pertama. Apa yang diwasiatkan Rasulullah pada 5 hari menjelang wafat? Memperingat wasiat untuk tidak membuat tidak menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Terus yang kedua? Salat. Sahih? Indra mana? Bukan. Enggak, itu bukan hari kelima. Ada lagi yang mau jawab? Silakan. Larangan menjadikan kuburan tempat ibadah. Terus yang kedua? Utang. Ya. Pujian untuk kaum Ansor. Pujian, wasiat untuk berbuat baik kepada orang Ansor. Terus? Betul. Ya, betul. Jenengan juga dapat long disampaikan beliau. Pertanyaan selanjutnya. Apa lagi pertanyaannya? Mikir juga. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya bisa. Sambut. Sudah salam tadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.